mungkin ini sudah suratan nasibku, selalu berkhianati cinta. Takkan ku bisa membenci dirimu, selalu ku maafkan kamu. Setega-teganya kamu, sesakit-sakitnya aku. Hatiku selalu setia. Sakitnya hati ini bagai tertusuk duri, terbakar bara api. Sakit-sakit lagi, sesakit-sakitnya hatiku ini. Tapi cinta tak bisa mati. Mungkin ini sudah suratan nasibku, selalu membenci dirimu. Selalu ku maafkan kamu, setega-teganya kamu, sesakit-sakitnya aku. Hatiku selalu setia. I'm not afraid to die.